An-ni'mah, bentuk nikmat. Kenapa demikian? Li'annaha, karena dengan kita mengidentifikasi bentuk nikmat itu, dengan kita mengenal nikmat tersebut, as-sabilu ila ma'rifatil mun'im, maka itu berarti kita sedang menempuh jalan untuk ma'rifati al-mun'im, untuk mengenal zat yang maha pemberi nikmat. Artinya untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagian daripada ma'rifatullah, bahagian daripada upaya pengenalan kepada zat yang memberi nikmat itu sendiri. Itulah hakikat daripada asyukru. Jadi seseorang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya ia berupaya untuk bisa mengenal lebih dekat, mengenal lebih jauh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberikan nikmat. Maka wama bikum min ni'matin faminallah. Seseorang yang bisa mengidentifikasi nikmat, maka dia akan berkesimpulan bahwasannya apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, faminallah, maka itu adalah hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat daripada syukur itu sendiri. Hakikat daripada syukur itu sendiri, muara akhirnya, ujung daripada syukur itu adalah pengakuan. Pengakuan bahwasannya nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari dirinya, bukan karena kepiawaiannya, bukan karena kepandaian yang ada pada dirinya, bukan karena ilmu yang ia miliki, bukan. Tetapi faminallah, semua nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal bahwasannya Allah adalah zat yang maha pemberi nikmat, maka seseorang yang bersyukur, ia tidak akan bersikap takabur. Seseorang yang bersyukur, ia tidak akan bersikap takabur. Kenapa demikian? Karena ia menyadari, ia mengakui bahwasannya semua nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dia memiliki harta kekayaan, memiliki perusahaan, memiliki sawah ladang, memiliki segala macam bentuk harta dunia, semua itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi seseorang yang bersyukur, ia tidak akan mengatakan ini semua karena aku, ini semua karena kepandaianku, ini semua karena dalam bentuk usahaku, tidak. Tetapi ia akan mengembalikan semua nikmat ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah lima arifatin nikmah, itulah pengenalan nikmat, yang akhirnya pengenalan nikmat itu adalah menuju kepada muara ila ma'rifatil mun'im, mengenal kepada zat yang maha memberi nikmat. Itulah hakikat daripada sikap syukur itu sendiri. Maka para ulama menyebutkan di antara salah satu bentuk syukur adalah syukur dengan hati, syukur bil qalb, syukur dengan hati. Apa maksudnya bersyukur dengan hati? Yaitu bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan bahwasannya nikmat itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seseorang kemudian mengklaim itu adalah merupakan karena ilmu yang ada pada diriku, karena kepandaian yang ada pada diriku, klaim-klaim demikian adalah klaim sebagaimana diungkapkan oleh Qarun. Qarun mengatakan bahwasannya harta kekayaan yang miliki adalah karena ilmu yang ada pada dirinya. Maka klaim yang seperti itu adalah bentuk kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menjadi orang yang tawadu. Tawadu adalah lawan daripada takabur, sombong. Seseorang yang benar-benar mengakui nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan bersikap tawadu. Artinya apa? Artinya bahwasannya apa yang ia miliki adalah dari Allah, dan bagi dirinya tidak ada hak untuk kemudian membusungkan dada, tidak ada hak untuk kemudian bersikap sombong atau takabur. Sehingga dengan demikian, seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang mampu untuk rendah hati, mampu untuk bersikap tawadhu, yang semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang bersyukur itu akan menjaga dirinya, menjaga dari berbagai macam bentuk penyelewengan, penyelewengan yang dibisikkan syaitan. Dan sikap syukur ini adalah merupakan satu bentuk sikap yang perlu atau senantiasa kita tanam pada diri kita. Selepas Ramadan tentu banyak amalan yang sudah kita lakukan. Selepas Ramadan tentu banyak ibadah yang sudah kita tunaikan. Selepas Ramadan tentu banyak kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan. Nah, semuanya ketika kita bisa melakukan semua itu, kita mengembalikan seluruhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mensyukurinya. Kita bersyukur sudah bisa beribadah, kita bersyukur sudah bisa melakukan amal soleh, kita bersyukur sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan itu adalah nikmat. Dan itu adalah nikmat. Kenapa demikian? Seseorang yang bisa beribadah dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang bisa beramal soleh, seseorang yang bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, itu semua karena taufik minallah, karena hidayatu taufik, petunjuk yang sifatnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang taufik itu tentu tidak diberikan kepada setiap hamba-hambanya. Walhamdulillah, kita semua bisa melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita bisa melaksanakan apa yang disunnahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berapa banyak orang yang menginginkan seperti itu, karena tidak semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian bisa melaksanakannya. Maka disinilah patutnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala selepas dari Ramadan yang telah berlalu. Karena sesungguhnya dengan sikap syukur itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Dengan sikap syukur itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang lain dengan bentuk peningkatan-peningkatan amal, peningkatan-peningkatan ibadah yang tentu lebih tinggi lagi derajatnya. Inilah satu nikmat yang harus kita ingat, yang harus kita akui, bahwasannya semua itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak orang yang menyia-nyiakan kehadiran bulan Ramadan. Berapa banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tergelincir saat bulan Ramadan itu tiba, sehingga ia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita menyambut Ramadan itu dengan berbagai amalan kebaikan, dengan bersusah payah, dengan menahan makan, minum, dan segala hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka pada hakikatnya kita menjadi orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Mudah-mudahan demikian. Itulah diantara bentuk bagaimana kita berupaya selepas Ramadan ini menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan, selepas Ramadan ini berlalu, kita berupaya untuk bisa melestarikan amal-amal kebaikan itu. Di bulan Ramadan kita membiasakan sholat malam, apapun namanya, apakah itu sholat tarawih atau qiyamul Ramadan atau qiyamul lail atau tahajud. Yang jelas di bulan Ramadan kita memanfaatkan malam-malam itu untuk beribadah, malam-malam itu untuk ruku sujud kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka upaya kita di luar Ramadan, selepas dari bulan Ramadan ini, kita berupaya untuk malam-malam itu pun selalu kita isi dengan ibadah. Walaupun mungkin tidak selengkap di bulan Ramadan, artinya tidak selengkap, mungkin rakaatnya berkurang, tapi yang jelas malam-malam itu kita lalui dengan ibadah. Walaupun hanya mungkin sholat witir saja misalnya, tapi itu tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Ya, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang adwamuha, yang terus menerus dilakukan. Wa inqal, meskipun amal itu sedikit, meskipun amalan itu sedikit, tetapi amal itu dilakukan secara istimrar, terus menerus. Amal itu dilakukan dengan ya, dengan tiada jeda, artinya terputus. Amal itu terus menerus dilakukan. Maka amalan yang demikian meskipun sedikit adalah amalan yang Allah cintai. Maka di bulan Ramadan kita melakukan amalan-amalan kebaikan, bersedekah ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka amalan-amalan itu tidak kemudian hilang begitu saja setelah atau selepas bulan Ramadan. Amalan-amalan itu tetap kita upayakan untuk kita hidupkan di luar bulan Ramadan. Kenapa demikian? Kita menginginkan amalan itu sebagai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membiasakan melestarikan amalan-amalan itu, sifatnya berkesinambungan, sifatnya terus menerus kita lakukan, maka amalan itu akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Apa di antara kebaikannya? Kebaikannya yaitu ketika seorang hamba melakukan amalan yang amalan itu menjadi kebiasaannya, amalan tersebut menjadi adat ya, sesuatu yang biasa ia lakukan. Satu ketika ia berhalangan, satu ketika ia tidak bisa menunaikannya, maka amalan itu tetap dicatat sebagai amal soleh bagi dirinya. Ia tetap mendapatkan pahala. Dari mana kita ketahui? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa idza ya idza maridul abdu, apabila seorang hamba itu dalam keadaan sakit, au safara, atau dalam keadaan ia bepergian, dalam keadaan ia safar, kutiba lahu mithlu ma kana yaf'alu muqiman sahihan, maka orang tersebut yang tidak bisa melaksanakan amalan-amalan yang biasa ia lakukan karena ada halangan safar, karena ada halangan ia tertimpa sakit, musibah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba lahu mithlu makana yaf'alu muqiman sahihan, maka amalan itu dicatat, ya dicatat pahalanya, dicatat untuk orang tersebut sebagaimana ia mengerjakannya ketika ia dalam keadaan mukim atau dalam keadaan sehat. Artinya seseorang yang melakukan amalan-amalan kebaikan, misalnya ia biasa ya, melakukan amalan sholat rawatib misalnya, baik ba'diyah ataupun qobliyah, ia biasa rutin melaksanakannya, maka ketika ia safar, ketika ia safar, ia tidak bisa melaksanakan amalan tersebut, ia tidak bisa melaksanakan sholat rawatib tersebut karena safar, ya safar, sehingga ia harus menjamak qasar misalnya duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, sehingga ia luput dan ia tidak melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib tidak ia laksanakan. Maka dalam keadaan seperti itu, ia dicatat tetap melaksanakan, pahalanya tetap ada, ia dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat rawatib tersebut. Kenapa demikian? Karena seandainya ia ada di tempat mukim, ia pasti akan melaksanakannya sholat rawatib tersebut karena kebiasaannya seperti itu. Atau dia dalam keadaan sakit, ya, sehingga dia hanya mampu untuk melaksanakan sholat fardu saja misalnya yang 5 waktu. Adapun sholat-sholat sunnahnya ia tidak bisa melaksanakannya. Maka seandainya misalnya Allah berikan kesehatan, ia pun akan melakukan sholat-sholat sunnah itu. Maka ketika ia sakit dan ia tidak bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah itu, maka ia dicatat mendapatkan pahala sebagaimana ketika ia dalam keadaan sehat. Itulah salah satu keutamaan seseorang yang istimror, selalu berupaya untuk bisa menunaikan amalan-amalan secara berkesinambungan. Nah, selepas daripada Ramadan, bulan Ramadan telah berlalu, tetapi amalan-amalan kebaikan itu tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Sedekah ya tidak, mungkin tidak sebesar sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, tetapi ada amalan itu di bulan lain. Atau amalan-amalan lainnya tetap ia laksanakan selepas dari bulan Ramadan itu. Maka ketika ia berupaya untuk membiasakan diri melakukan amalan-amalan tersebut, dan satu ketika ia tidak mampu melaksanakannya karena sakit ataupun karena ia dalam keadaan safar, maka Allah tetap mencatat amalan kebaikan itu, pahala kebaikan itu pada diri kita meskipun kita tidak melaksanakannya. Itu salah satu keutamaan bagaimana kita melestarikan, ya menjaga rutinitas amalan kebaikan itu, sehingga satu ketika kita memang benar-benar berhalangan tidak bisa melaksanakannya, Allah mencatat kita sebagai orang yang melakukan amalan kebaikan itu. Itu diantara upaya kita selepas dari bulan Ramadan ini, berusaha untuk menjaga amalan-amalan kebaikan itu rutin kita tunaikan. Itu adalah bentuk bagaimana kita menjaga amalan kebaikan itu. Meskipun di bulan Ramadan kita mungkin amalannya lebih, ya, tetapi di bulan lain bukan berarti amalan itu praktis berhenti, tetapi amalan itu kita teruskan, amalan itu kita jadikan sebagai sebuah kebiasaan, amalan itu menjadi sesuatu yang rutin kita laksanakan, sehingga kebaikan-kebaikan dari kita berbuat amal itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itu diantara upaya yang kita harus lakukan selepas Ramadan itu berlalu, sehingga kesibukan kita untuk melakukan ibadah, kesibukan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya adalah kesibukan yang tidak lepas dari nuansa Ramadan itu, ya, tidak lepas dari nuansa Ramadan. Nah, satu ketika Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang akan datang, amalan-amalan itu bisa kita tingkatkan lagi dengan frekuensi yang mungkin lebih tinggi di bulan Ramadan. Ya, salat malam yang mungkin di bulan-bulan lain misalnya hanya sempat witir atau hanya sempat beberapa rakaat salat malamnya, di bulan Ramadan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Demikian seterusnya, sehingga kalau kita gambarkan secara grafik, peningkatan di bulan Ramadan tinggi, kemudian di bulan-bulan lain amalan-amalan itu tetap kita hidupkan. Amalan-amalan itu tetap kita hidupkan. Dengan apa? Dengan kita memiliki husnudzan, amalan-amalan yang senantiasa kita hidupkan akan memberikan kebaikan kepada diri kita dikala kita tidak bisa melaksanakannya. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala cinta kepada amalan-amalan yang rutin meskipun itu amalan sedikit, ya. Kemudian amalan-amalan itu dicatat oleh Allah meskipun kita tidak bisa melaksanakannya karena ada satu uzur. Nah, ini diantara upaya kita, ya, melestarikan amalan-amalan itu. Sehingga lepas bulan Ramadan, Ramadan itu berlalu, kita tetap bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Itulah hakikat daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita berusaha untuk bisa menjadikan amalan-amalan itu bertambah, amalan-amalan itu tetap kita jaga, amalan-amalan itu tetap kita rawat. Ya, tidak kemudian sebagaimana orang-orang sebagian dari kaum muslimin begitu lepas bulan Ramadan ia kembali menjadi orang yang seakan-akan tidak beramal kebaikan di bulan Ramadan. Lisannya di bulan Ramadan ia jaga, itu bagus, tetapi selepas dari bulan Ramadan ia tidak mengikat lisannya sebagaimana di bulan Ramadan. Ya, ia kemudian membiarkan lisannya, ya, mengeluarkan perkataan yang tidak patut, mengeluarkan perkataan yang semestinya ia jaga, ya, sehingga kemudian ia, ya, keluar dari bulan Ramadan bukannya melestarikan kebaikan-kebaikan lisannya, tetapi ia justru menjerumuskan dirinya kepada perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilakukan oleh lisannya. Nah, Ramadan bagi kita adalah sesuatu yang menjadi tonggak. Disitulah amalan-amalan kebaikan harus kita lakukan. Tonggak untuk senantiasa berupaya agar amalan-amalan kebaikan itu bisa kita lestarikan. Meskipun tidak setinggi ataupun meskipun tidak sebanyak ketika kita lakukan hal itu di bulan Ramadan. Tetapi di luar bulan Ramadan kita tetap melestarikan amalan-amalan kebaikan tersebut. Ini diantara bentuk kita menjaga amalan selepas Ramadan itu berlalu. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, inilah sikap yang harus kita lakukan, sikap istiqomah. Karena sesungguhnya ketika seseorang berupaya untuk bisa bersikap istiqomah, itu artinya ia berusaha untuk mempertahankan amalan-amalan kebaikan itu tetap ia lakukan. Ya, seperti sholat misalnya, ya, jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kita rajin, tapi kemudian di bulan-bulan lain, ya, timbul kemalasan. Ya, karena sesungguhnya seseorang yang ada sifat malas untuk menunaikan sholat, khawatir itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dan apabila mereka mendirikan salat, maka mereka mendirikannya menegakkannya dengan malas. Ya. Wa yura'unan nas, dan ia ingin memperlihatkan, ingin memperlihatkan amalan sholatnya itu di hadapan manusia, dalam pengertiannya riya, ya, riya. Wala yadhkurullaha illa qalila, dan tiadalah orang munafik itu mengingat Allah Subhanahu wa taala qalila, sedikit sekali. Nah, Ramadan memberikan pendidikan bagi kita, ya, Ramadan adalah bulan tarbiyah, ya, bulan yang sedemikian banyak berkahnya, maka jangan sampai kemudian selepas daripada Ramadan amalan-amalan itu hilang. Karena ciri daripada orang munafik, wala yadhkurullaha illa qalila, tidaklah orang-orang munafik itu mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Kalaupun ia sholat, sholatnya malas. Kalaupun ia sholat, sholatnya ingin dilihat oleh manusia sebagai bentuk riya, sebagai bentuk riya, ingin dilihat oleh orang lain. Na'udzubillah. Maka selepas daripada Ramadan, sifat-sifat itu harus kita hilangkan, sifat-sifat kemunafikan itu harus kita hilangkan. Apa di antara sifat kemunafikan? Sifat malas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang enggan ataupun sulit untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bentuk yang sedikit sekali. Ini di antara beberapa hal yang perlu kita ingat selepas Ramadan itu berlalu, setelah Ramadan itu berlalu. Jangan sampai kemudian kita seakan-akan tidak pernah bekerja keras untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Jangan kita seakan tidak pernah berupaya secara kuat, ya, untuk melakukan amalan soleh di bulan Ramadan. Kenapa seakan tidak kuat, seakan lepas begitu saja? Karena kita menganggap setelah berlalunya bulan Ramadan, amalan-amalan kita kembali sebagaimana orang-orang yang tidak pernah membekali dirinya dengan ilmu. Sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, seakan-akan dia tidak pernah melakukannya di bulan Ramadan. Jangan sampai demikian. Maka Ramadan adalah titik tonggak kita untuk selalu mempertahankan diri, bersikap istiqomah untuk melestarikan amalan-amalan kebaikan tersebut. Banyak amalan-amalan kebaikan yang harus kita jaga, harus kita rawat. Tidak semata dalam bentuk ubudiyah, ya, peribadahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat, salat malam, salat-salat sunnah yang lainnya. Tetapi juga ada amalan-amalan lainnya, birrul walidain, ya, berbuat baik kepada anak-anak, anak-anak kita, berbuat baik kepada pasangan hidup kita. Istri berbuat baik kepada suami, suami berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada tetangga, dan seterusnya. Itu adalah amalan-amalan yang dikala bulan Ramadan selalu kita berusaha untuk mewujudkannya. Maka di bulan lain pun kita berusaha untuk tetap melestarikan amalan itu untuk kita tunaikan. Maka setelah Ramadan itu berlalu, kita tetap istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit pembuka dari tausiah ini, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan segenap titah perintahnya, untuk bisa menahan diri dari segenap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.